Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Ikhtilaful ulama. Sebelum kita masuk pada ikhtilaful ulama, kalian ingat kembali hadisnya, idza ra'aitumuhu fasumu, jika kalian melihatnya maka berpuasalah. Wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru, jika kalian melihatnya maka berbukalah atau beridul fitrilah. Nah, beridul fitrilah. Fa in ghumma 'alaikum faqduru lah. Kalau tertutup ghumam maka atas kalian hendaklah mengira-ngiranya atau tentukanlah. Dan sudah disebutkan kemarin maknanya menggenapkan Syaban 30 yauman. Ikhtilaful ulama. Ikhtilaful ulama fi hukm shiyam yawm ats-tsalatsin min Syaban. Idza kana fi maghrib al-hilal ghaimun aw qatarun aw nahuhuma min al-asya' al-mani'ah liru'yatihi. Berselisih para ulama tentang hukum berpuasa di hari ke-30 dari bulan Syaban. Kalau kalian gariskan satu garis, ini bulan Syaban, ini bulan Ramadan. Baik. Ada Syaban, ini Ramadan. Kapan kita melihat hilal? Di 29. Ini 30. Mengapa? Karena sudah pernah kita sampaikan, bulan-bulan di dalam Islam hanya sampai 30, tidak lebih. Maka setelah 30 mesti Ramadan. Tetapi kadang 29, berarti Ramadan yang ini. Berarti inilah yang dikatakan dengan yaumus syak, hari yang meragukan. Ini Syaban, ini Ramadan. Ini mungkin Syaban, mungkin Ramadan. Tanggal 29 sudah jelas. Karena juga Islam, bulan-bulan Islam enggak ada 28, masyaallah. Hanya bulan kalian saja. Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, ada yang 28, ada 31. Barakallahu fikum. Yang ini jelas Syaban, yang ini jelas Ramadan. Tinggal ini. Tanggal 20, tanggal 30 ini. Apakah masih bulan Syaban sampai 30 hari? Atau sudah masuk bulan Ramadan karena Syabannya 29 hari? Maka dikatakan yaumus syak. Hadisnya sudah pernah kita sampaikan. Man soma yaumus syak faqad asa Abul Qasim. Siapa yang berpuasa di hari yang meragukan itu, maka dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim. Ada lagi yang berkata, atau ada lagi hadis yang menyebutkan la tuqaddimu Ramadhana. Ini hadis pertama. Ya, la tuqaddimu Ramadhana bi shaumin yaumin aw yaumain. Bi shaumi yaumin aw yaumain. Jangan mendahului Ramadan sehari atau dua hari. Ini masalah lain. Dua hari ini tidak boleh karena tamyizan bainal mustahabbat wal faraid. Tamyizan sebagai pembeda antara yang wajib dengan yang mustahabbat. Dan itu kaidah yang diikuti dan dijalani oleh para ulama dalam segala masalah, bukan hanya dalam bab ini, dalam semua bab. Nah, qala, dikatakan para ulama berselisih tentang tanggal 30 ini, bulan Syaban. Idza kana fi maghribil hilal, kalau tanggal 30-nya, tanggal 29-nya ini ada awan. Ah, bagaimana? Fi maghribil hilal, hilal ghaib, tidak terlihat. karena ada ghaim, atau qatar karena ada awan atau hujan rintik-rintik atau sejenisnya. Apa sejenisnya? Harusnya yang jawab orang Riau. Hah? Asap. Karena kebakaran hutan misalnya. Kan enggak terlihat juga. Itu awan bukan. Itu hujan bukan. Berarti enggak masuk dalam hadis. Kata para ulama tidak dilihat dari lafadznya atau yang disebut dengan namanya, tetapi dilihat ilatnya. Apa ilatnya? Tertutup dengan sesuatu. Sehingga disebutkan hujan atau awan atau mada, segala sesuatu yang menutupi dan tidak bisa melihat hilal. Au nahwuhuma minal asya'il mani'ah li ru'yatihi, atau yang sejenisnya dari apapun yang menutupi hilal. Baik, kalau hilal tertutup, maka yabqa ala syakkih. Maka hari tersebut masih tetap hari yang meragukan. Ini Sya'ban apa Ramadan? Fal masyhuru fi madhhab al-Imam Ahmad alladhi qala katsir min ashabihi inna madhhabahu huwa wujub shaumihi min bab adh-dhanni wal ihtiyat. Yang masyhur dari madhhabnya Imam Ahmad, yang dikatakan oleh kebanyakan dari sahabat-sahabatnya adalah ulama di madhabnya. Ini kebanyakan ulama di Hanabilah mengatakan bahwa madhabahu huwa wujubu shaumihi, bahwa madhab beliau, madhab Imam Ahmad, adalah wajib berpuasa di tanggal 30 ketika 29-nya tidak terlihat hilal. Min babil dhanni wal ihtiyat. Babnya masuk bab adzan wal ihtiyat. Bab dhan wal ihtiyat. Ada dua bab. Pertama bab al ihtiyat. Al ihtiyat. Baik. Kehati-hatian. Ikhwan ibn na'azakumullah. Yang kedua, azimah atau nahi. Biasanya kalau enggak ada larangan, enggak ada azimah, perintah yang tegas, maka mereka memakai ihtiyat. Baik. Sekarang pertanyaannya. Di hari tanggal 30 tadi, ketika 29-nya tidak terlihat hilal, Ramadan atau bukan Ramadan? Tanggal 29 dilihat sampai sore hari, sampai dekat maghrib, sampai maghrib, sampai isya enggak terlihat. Enggak ada hilal. Kenapa ragu-ragu? Kalau enggak ada hilal berarti besok Sya'ban. Ya apa ya? Itu sudah yakin, sudah pasti, bukan lagi ragu-ragu. Tidak terlihat hilal, sampai maghrib terlihat hilal, sampai isya enggak ada hilal. Berarti besok Sya'ban. Fokus, ma'ana. Tetap bersama saya, jangan ada yang gelambiar. Sekarang melihat, terlihat hilal. Ah, itu dia hilal. Berarti besok Ramadan. Keadaan pertama, tidak terlihat hilal, maka besok tetap Sya'ban. Dilihat lagi pada tahun berikutnya, terlihat hilal. Berarti besok Ramadan. Keadaan ketiga yang sedang dibahas. Keadaan ketiga. Melihat ada awan, ada asap, susah enggak bisa lihat. Berarti besok? Nah, sekarang agak susah. Berarti besok? Ya mungkin Ramadan, mungkin juga bukan. Hilalnya enggak terlihat. Kalau terlihat hilal, sudah jelas besok Ramadan. Kalau enggak terlihat hilal, sudah jelas besok masih Sya'ban. Tapi kalau tertutup gaib, mungkin ada hilal, tapi enggak terlihat. Berarti Ramadan. Mungkin juga enggak ada, tapi karena enggak bisa lihat, kita enggak tahu kalau itu enggak ada. Berarti Sya'ban. Inilah yang meragukan, terjadilah ikhtilaf. Mau pakai apa? Mau pakai dalil dari azimah, yaitu al-aslu baqa'u ma kana ala ma kana Al-baqa ala makan. Itu kaidah juga. Kalau pakai kaidah, al-aslu baqa'u makana ala makan. Berarti besok, ini tertutup awan sekarang. Tidak terlihat. Tidak tahu ini ada hilal apa enggak. Maka kalau pakai kaidah al-aslu baqa'u makana ala makan, hukum asalnya adalah tetapnya apa yang ada seperti apa adanya. Berarti besok Syaban. Kita kan di bulan Syaban nih. Enggak ada kejelasan besok itu Ramadan atau bukan. Karena enggak ada kejelasan, ya tetap di bulan Syaban. Al-yaqin la yazulu bisyak. Syaban yakin enggak? Yakin. Besok Ramadan yakin enggak? Enggak. Karena enggak terlihat hilal. Ya berarti tetap di dalam Syaban. Itu kalau pakai kaidah ini. Tapi sekarang kaidah kedua, kaidah ihtiyat. Al-ihtiyat adalah kehati-hatian. Kalau ternyata besok Ramadan dan kita tidak puasa, menganggap Syaban, kita kehilangan satu. Tetapi kalau besok kita puasa, ternyata belum masuk Ramadan, kita ketambahan satu. Ayo, mana yang lebih hati-hati? Lebih baik ketambahan apa kekurangan? Begitu loh. Namanya ihtiyat itu begitu. Sehingga ketika disuruh 1 liter gandum atau sa' minat tamr atau sa' minal bur, disuruhnya 1 sa'. Dilebihin boleh enggak? Hah? Boleh, enggak apa-apa. Daripada mendingan-mendingan walaupun-walaupun. Iya Pak ya? Yani daripada kurang, lebih baik lebih. Walaupun kita rugi sedikit enggak apa-apalah sedekah. Itu ihtiyat tepat. Udahlah, ihtiyatan. Saya lebih khawatir kurang. 1 kilo disuruhnya saya lebih dikit. Supaya saya tidak terjatuh ke dalam kecurangan kalau kurang. Kan kamu enggak yakin? Iya, karena ini jarak timbangannya sudah lama, mungkin ini ada itu, ada ini. Mungkin akan kurang sedikit, lebih baik kelebihan. Itu ihtiyat namanya. Barakallahu fikum. Sekarang, apakah berlaku di dalam bab ini ihtiyat? Imam Ahmad menyatakan begitu. Bahkan itu dikatakan madhabnya. Kata murid-muridnya, kata ulama di madhabnya, hadza madhabuhu. Ini madhab beliau. Apa itu? Wujubu sawmi. Wujubu sawmihi. Wajib berpuasa. Sebagai kehati-hatian. Min babil dhanni wal ihtiyat. Dari bab kehati-hatian dan praduga, barangkali besok Ramadan nanti kita enggak puasa, hukumnya berat sekali. Fastadallu ala dzalika biqaulihi faqduru lahu wa fassaruha bima'na dayyiqu ala Sya'ban. Kan hadisnya mengatakan faqduru lahu. Iya. Dan Imam Ahmad dan yang bersamanya juga memakai hadis tersebut. Dan juga memakai lafaz faqduru lahu, hanya saja mereka memahaminya faqduru maknanya dayyiqu ala Sya'ban, sempitkan Sya'ban. Faqaddaruhu 29 yawman, maka mereka menyempitkan Sya'ban menjadi 29 hari dan besok berpuasa. Wa hadhihi riwayah anil Imam Ahmad minal mufradat. Riwayat ini dari Imam Ahmad termasuk riwayat yang mufradat, yang bersendirian. Wa hiya marwiyatun an jumlatin minas sahabah. Dan ini termasuk riwayat yang juga ada pendapat seperti ini dari sahabat. Minhum Abu Hurairah wa Ibnu Umar wa Aisyah wa Asma. Di antara para sahabat yang berpendapat seperti ini adalah Abu Hurairah, Ibn Umar, Aisyah dan Asma. Wa dhahaba jumhurul ulama wa minhumul a'immatul thalatha Abu Hanifa wa Malik wa Syafi'i rahimahumullah. Kebanyakan para ulama termasuk diantaranya madhab yang 3 yaitu Abu Hanifa, Imam Malik dan Imam Syafi'i rahimahumullah, mereka berpendapat ila annahu la yajib sawmuhu, bahwa tidak wajib berpuasa padanya. Walau shamahu an Ramadan lam yujzihu. Kalau dia berpuasa untuk Ramadan, lam yujzihu, tidak sah. Kalau dia kerjakan puasa pada hari tersebut untuk atau sebagai Ramadan, tidak sah. Karena belum ada keyakinan masuknya bulan Ramadan. Karena semua ibadah dibangun di atas keyakinan. Waqtara hadzal qaul, dan yang memilih pendapat ini juga adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ini menunjukkan bahwa Syekhul Islam walaupun beliau Hambali enggak taklid dengan Imam Ahmad. Kali ini beliau berbeda. Tidak sependapat dengan Imam Ahmad, tapi justru sependapat dengan Abu Hanifah wa Malik wa Syafi'i rahimahumullah. Wa qala al-manqulat al-katsira al-mustafidha an Ahmad ala hadza. Kata beliau, bahkan nukilan-nukilan yang sangat banyak dari Imam Ahmad berpendapat dengan pendapat yang kedua. Berarti apa? Imam Ahmad pernah berpendapat seperti ini, pernah berpendapat seperti itu. Masalahnya berbeda dengan Imam Syafi'i rahimahullah yang juga sama seperti ulama lainnya, kadang berubah pendapat. Tetapi Imam Syafi'i jelas, ada qaul qadim, ada qaul jadid. Ada ucapan yang lama, ada ucapan yang baru. Ada ucapan yang di Arab, ada ucapan yang di Mesir. Maka mereka mudah berkata bahwa itu qaul qadim. Beliau telah berubah pendapatnya dengan pendapat yang jadid, yang baru, yaitu ini. Tetapi Imam Ahmad seringkali pendapatnya berbeda atau dua pendapat, tetapi enggak tahu mana yang lebih dulu, mana yang belakangan. Mana yang lebih dulu, mana yang belakangan. Sehingga mana yang qaul jadid, mana yang qaul qadim, enggak diketahui. Sehingga sering kita dengar kalimat wa hadzal qaul ahadu qaulai Imam Ahmad. Ucapan ini atau pendapat ini salah satu dari dua pendapat Imam Ahmad. Hanya bilang begitu. Salah satu dari dua pendapat beliau. Maka kata Syekhul Islam, bahkan kami dapat nukilan-nukilan yang banyak dari Imam Ahmad menyatakan juga seperti itu. Seperti jumhur para ulama, seperti Abu Hanifah, wa Imam Malik, wa Imam Syafi'i. Wa qala sahibul furu', dan berkata sahibul furu', lam ajid an Ahmad sarihal wujub wala amara bihi wala yatawajjah idafatuhu ilaihi. Kata penulis kitab Al-Furu', sepertinya Miknasatul Furu'. Apa Miknasah? Sapu. Judul kitabnya Miknasatul Furu'. Jadi seakan-akan furu' dari pendapat Hanabilah itu dikumpulkan, disapuin, kumpulkan, masuk ke dalam kitab ini. Dikatakan Miknasatul Furu'. Segitu panjangnya kitab ini, berjilid-jilid, ada penghafalnya. Yang menghafal harfan-harfan. Enam. Sehingga daripada membawa kitabul furu' yang sekian besarnya, asal bawa orang itu. Berapa keuntungannya? Kalau bawa kitab berat, bawa orang tersebut bisa jalan sendiri. Masya Allah, kitab bisa jalan sendiri. Yang kedua, kalau kitab harus dibuka, harus dicari halaman berapa. Kalau sahib ini, tinggal ditanya saja, mada qala sahibul furu', qala rahimahullahu ta'ala, dia akan baca semuanya. Apa yang dikatakan beliau dalam bab ini, qala rahimahullah, sehingga orang tersebut, karena penghafal, padahal tidak faqih, dibawa oleh para ulama kemana-mana. Jadi kalau antum menghafal, akan dibawa oleh para masyayikh kemana-mana, seluruh dunia. Daripada bawa kitab berat, asal bawa orang. Sayangnya dijuluki dengan himarul furu', keledai furu'. Dia paham, dia hafal, tapi tidak paham, tidak apa, tidak faqih. Sehingga dia katakan himarul furu'. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, sesungguhnya julukan tersebut kurang tepat. Karena dia tidak sebodoh itu, tidak seperti Yahudi yang dikatakan oleh Allah, kama talil himari yahmilu asfara. Seperti keledai yang membawa kitab di punggungnya. Keledai dungu, dia tidak dungu. Keledai tidak bisa menghafal, dia penghafal kuat. Karena dia tidak bisa dikatakan saleh, tapi ini orang yang saleh, orang yang baik. Tetapi terkenalnya begitu. Wallahu ta'ala a'lam siapa yang memulainya. Kembali kepada kitab. Lam ajid an Ahmad sharih al-wujub, kata sahib al-furu', aku tidak dapati Imam Ahmad tegas menyatakan wajib berpuasa di tanggal 30 ketika 29-nya tertutup ghaim atau tertutup awan. Wala amara bihi, dan juga tidak aku tahu beliau menyuruh. Wala yatawajjah idafatuhu ilaih, bahkan tidak tepat kalau pendapat tersebut diarahkan kepada Imam Ahmad. Tayib, bagaimana yukbal oleh yukbal ucapan seperti ini? Yukbal, karena ini ucapan sahibul furu', yang artinya sudah membaca semua furu'ul madhab al-madhahib Hanabilah, semua cabang-cabang pendapat Hanabilah dia kumpulkan. Masa dia enggak tahu ada Imam Ahmad menyuruh? Wallahu ta'ala a'lam. Ala kulli hal, yang penting bukan orangnya. Ini pendapat siapa, pendapat siapa. Yang penting hujjahnya, alasannya. Wa ikhtara hadhihi riwayah min kibar a'immatil madahib Abu al-Khattab wa Ibn Aqil. Dan yang memilih pendapat ini atau riwayat ini dari kibar a'immatil madahib, dari tokoh-tokoh besar, imam-imam di madhab-madhab, adalah Abu al-Khattab dan Ibn Aqil. Wa dalilu hadha, dan dalilnya adalah, yani ala hadzal qaul, ma rawahu syaikhan, dalilnya apa yang sudah diriwayatkan oleh dua imam, dua syaikh, dari Abi Hurairah secara marfu'. Tentunya yang dimaksud syaikhan adalah Bukhari wa Muslim. Muslim Ibn Hajjaj. Bukhari? Hah? Sudah kedengaran? Naam? Muhammad? Ibn Abdillah? Terus? Ibn Ismail Ibn Ibrahim Ibn Bardazbeh. Baik. Kembali. Apa yang dimaksud? Sumu li ru'yatihi wa afthiru li ru'yatihi fa in ghumma 'alaykum fa akmilu iddata Sya'ban 30 yawman. Setelah ada hadis ini, intahal khilaf. Berakhirlah perselisihan. Ada buku khusus atau lebih tepatnya kutaib, buku kitab. Kalau kutaib apa? Bukai, buku kecil. Apa dalam bahasa Indonesia? Satu kata, enggak ada ya. Itulah kekayaan bahasa Arab. Saya terjemahkan bukai malah bingung nanti. Kan kitab, buku, kutaib, bukai. Bukai ditasghir bukunya jadi bukai. Nah, buku kecil itu terdiri atau tertulis tentang asbabul khilaf bainal ulama, sebab-sebab perselisihan di kalangan para ulama. Sehingga kalian bisa maklum. Mungkin sekarang ada yang berkata, ada hadis jelas gini kok gimana sih Imam Ahmad? Iya kan? Terpikir seperti itu. Hati-hati. Hati-hati. Jangan sampai kita tumbuh rasa ujub, kedirasa, merasa lebih hebat dari Imam Ahmad. Tidak. Kalaupun Imam Ahmad mendengar hadis ini yang sama, beliau juga akan menyatakan yang sama. Cuma masalahnya waktu itu tidak semudah sekarang mencari hadis. Sehingga ada asbab. Kadang kalimatnya memiliki dua makna. Faqdurulah bermakna perkirakanlah, bisa bermakna sempitkanlah. Maka terjadilah ikhtilaf. Ada lagi hadis bahwa ini adalah sebagai umdah. Tetapi yang ini mendengar hadis tersebut, yang sana tidak mendengar, terjadilah ikhtilaf. Atau dua-duanya mendengar, tapi yang ini mendengar hadis tersebut dari jalan thiqah, yang ini mendengarnya dari jalan yang dhaif. Maka orang tadi berkata hadis ini menurutku dhaif. Tapi sesungguhnya ada jalan lain yang sahih. Beliau tidak mendapatkannya. Terjadilah ikhtilaf. Mafhum? Sehingga barakallahu fikum, kalimat di dalam hadis ini sangat jelas sekali. Fa'ajmilu iddata Sya'ban 30 yawma. Kembali kepada saburah. Pada apa yang sudah saya tulis. Setelah kita lihat di tanggal 29 dan tersamar karena ada awan, karena ada hujan, karena ada asap kebakaran hutan, maka tidak terlihat hilal. Bagaimana tanggal 30-nya? Hadis yang menyatakan fakdurulah. Fakduru kan bisa bermakna sempitkanlah. Berarti sempitkanlah Syaban 29. Bukan. Fakduru adalah lafaz lain dari hadis yang sahih Bukhari dan Muslim, fa'akmilu Syaban 30. Lengkapi Syaban menjadi 30. Berarti Ramadan atau bukan Ramadan? Berarti Syaban. Jayid. Idan, kalau begitu, apa yang dipakai atau apa yang tepat dipakai di sini? Kaidah al-ihtiyat atau kaidah al-aslu baqa'u makan ala makan? Asani. Berarti yang tepat penerapannya bukan kaidah al-ihtiyat, tapi kaidah ini. Bahkan kaidah al-ihtiyat ini dalam tanda petik ya, berbahaya. Sangat-sangat berbahaya. Contoh, sudah azan berkumandang. Kamu berpikir, ini orang yang adzan ini bisa melihat terbenamnya matahari atau enggak ya? Atau pakai jadwal saja? Jangan-jangan pakai jadwal saja, matahari belum terbenam. Udahlah, daripada, mendingan, walaupun. Ya ini, daripada saya berbuka, ternyata matahari belum terbenam, lebih baik saya tunda sedikit. 5 menit, 10 menit. Supaya apa? Supaya yakin saya sudah berbuka. Setelah lebih dari 10 menit, kamu baru buka. Kalau ini diajarkan oleh orang tersebut, berarti dia mengajarkan bid'atun muhdatsatun yang bertentangan dengan hadis ta'jil fil fitr. Iya kan? Nabi melarang untuk menunda-nunda berbuka. Disuruh bersegera untuk berbuka. Berarti ihtiyat tadi tidak pada tempatnya. Ihtiyat tadi tidak pada tempatnya. Kalau yang tadi takaran-takaran tadi karena lebihnya sedekah, itu tepat. Ihtiyat tadi. Tetapi ihtiyat dalam bab masalah berbuka, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruhnya untuk bersegera. Ta'jil al-fitr, menyegerakan berbuka, sedangkan engkau memperlambat, bertentangan dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Kembali. Nanti akan kamu dapati beberapa bahaya-bahaya ihtiyat kalau tidak tepat pada tempatnya. Kalau tidak tepat pada tempatnya. Wa hadzal hadis wa amsaluhu tubayyin ma'na faqdurulah. Hadis ini dan yang semisal dengan hadis ini menjelaskan makna faqdurulah. Yani qaddiru hisabahu yaj'al Sya'ban 30 yawman. Makna qaddiru atau faqduru adalah qaddiru hisabah. Tentukanlah hitungan Sya'ban menjadi 30 hari. Sehingga yang menjadikan dalil sebagai hisab pun salah besar. Beberapa kelompok kaum muslimin memakai dalil ini dan berkata faqdurulah maksudnya adalah boleh kita hitung dengan hisab. Karena hadis lainnya menyatakan dengan kalimat hisab. Fahsubu, hitunglah. Hanya mereka berdalil dengan ini untuk hisab. Qadiru hisabahu, tentukanlah hisabnya. Berarti boleh menentukan Ramadan dan Idul Fitri, Idul Adha dengan hisab. Ini dalilnya. Apa jawaban kita? Al-ahadith ba'duha tufassirul ba'd. Hadis-hadis itu sebagian menafsirkan sebagian yang lain. Alhamdulillah ada hadis yang sangat jelas dalam Bukhari dan Muslim, fa'akmilu iddat as-sya'bana 30. Yani tentukanlah, hitunglah, hisablah Sya'ban menjadi 30 hari. Itu maksudnya. Maka sudah jelas alhamdulillah. Wa qad haqqaqa Ibnul Qayyim hadzal mawdu' fi kitabihi Al-Huda wa nasara qaul al-jumhur. Ibnul Qayyim telah mentahqiq, meneliti pembahasan ini di dalam kitabnya Al-Huda dan telah membela pendapat al-jumhur. Wa radda ghairihi dan membantah yang lainnya. Wabayyana annahu lam yathbut an ahadin minas sahaba qaulan saulun sharih. Bahkan beliau berkata tidak sabit dari seorang pun dari para sahabat pendapat yang tegas menyatakan dengan pendapat pertama. Illa an ibni Umar alladhi madhhabuhu al-ihtiyat wa at-tasydid, kecuali dari Ibnu Umar yang memang madhab beliau adalah kehati-hatian dan tasydid. Radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu. Diriwayatkan beliau walaupun berjalan safar saja jalannya harus mengikuti jalan Nabi. Jadi haruskan pada dirinya berhentinya di tempat berhenti Nabi. Ini kehati-hatian Ibnu Umar. Semua yang dilakukan oleh Nabi dalam sunnah-sunnahnya dia kerjakan. Arahnya kemana, lewatnya lewat mana, berhentinya berhenti di mana, dia ikuti. Sampai sholatnya di mana, buang airnya di mana. Nah, barakallahu fikum. Ada semangatnya Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhu. Wa dzakara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah anna ijabat shaumi yaum asy-syakki la asla lahu fi kalami Ahmad rahimahullah. Bahkan Syekhul Islam juga menyebutkan mewajibkan puasa pada yaum asy-syakk, pada hari yang meragukan, la asla lahu, enggak ada sumbernya dari pendapat Imam Ahmad. Wala kalama ahadin min ashabi, bahkan tidak ada seorang pun dari para sahabatnya. Wa in kana ba'duhum qad i'taqada anna madhhabahu ijabahu shaumuhu, bahkan termasuk pendapat-pendapat mereka para sahabatnya yang berpendapat dan meyakini mewajibkan puasa pada hari tersebut pun tidak tegas menyatakan ini pendapat Imam Ahmad. Mengapa? Madhhabuhu sharih al-mansusu alaihi huwa jawazu fitrihi wa jawazu shaumihi. Bahkan madhab Imam Ahmad yang masyhur, yang terkenal adalah membiarkannya. Siapa yang berpuasa silakan, siapa yang tidak berpuasa silakan. Wa huwa madhab Abu Hanifah. Dan itu pendapat Abu Hanifah dan pendapat kebanyakan dari kalangan sahabat dan tabi'in. Wa usul syariah kulluha mustaqir. Mustaqir. Bahkan dasar-dasar syariat sudah kokoh di atas ini. Ala anna al-ihtiyat laysa biwajibin wala muharram. Bahwa yang namanya kehati-hatian bukan wajib, bukan pula muharram. Yang namanya ihtiyat, kehati-hatian, enggak mungkin diharuskan. Imam Ahmad enggak mungkin mengharuskan kehati-hatian. Harus hati-hati. Enggak ada. Namanya ihtiyat itu, ini boleh, tapi kalau ini lebih selamat daripada itu. Itu namanya kehati-hatian. Yang daripada ini bahaya, barangkali jangan-jangan, lebih baik ini. Insya Allah selamat. Begitu. Itu yang namanya ihtiyat. Maka enggak ada seorang pun dari ulama yang mengatakan ihtiyat itu wajib. Wajib. Kecuali kalau ihtiyat bima'anan akhar. Kecuali kalau ihtiyat bermakna kehati-hatian dari api neraka. Itu wajib hukumnya. Wajib kita berhati-hati dari api neraka. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nuwasil insyaAllah fi darsil ati biiznillahi ta'ala. Wa jazakumullahu khairan. Wassalamu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam tasliman kathira.